Mitra bisnis, pengusaha yang tergabung dalam asosiasi komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, dan tembakau, menolak aturan baru pengenaan PPN 10% pada hasil komoditas tersebut yang sebelumnya tidak dikenakan. Asosiasi mengatakan, PPN 10% ini ujung-ujungnya akan menambah beban modal kerja sehingga berdampak harga kopi dalam negeri tidak bisa bersaing. Belum lagi margin untuk petani juga bisa tergerus akibat tambahan beban ini. Semua ini bertolak belakang dengan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Budi Doyo. Pak Budi, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira kan pengenaan itu, mestinya kan yang dikenakan itu kan barang-barang ini ya, yang barang olahan ya, barang jadi. Kalau misalnya hasil panen atau hasil produksi dari petani, mestinya kan masih belum ini. Karena PPN itu pada dasarnya kan itu kan barang olahan mestinya yang di ini kan. Sementara kalau kita ini misalnya panen dari itu kan memang tidak ada ini. Terus satu hal, kita ini tidak dikenakan PPN saja kan sudah susah gitu loh. Apalagi terus nanti dikenakan itu. Terus pengenaannya kan juga akan seperti apa. Ininya kan juga memberatkan para petani juga gitu. Ya kalau kita kan karena sampai hari ini kan belum wacana ini kan baru digulirkan. Tapi secara persisnya kalau kami sih menolak ya. Menolak satu memang karena buat kami pemerintah sendiri kan tidak memberikan insentif apapun kepada perkebunan kan gitu. Kok tiba-tiba terus ada aturan untuk regulasi yang mengharuskan kita ini harus dibebani PPN 10% kan gitu. Kekhawatiran yang muncul juga soal daya saing dalam negeri kita yang akan tergerus. Boleh dijelaskan lebih lanjut, Pak? Yang jelas kalau produk-produk impor tembakau itu jauh lebih murah ya daripada ini ya. Karena memang mereka dengan budidaya pertanian yang cukup maju, mereka produktivitas tembakunya jauh lebih baik daripada kita kan gitu. Berarti kan keuntungan yang mereka terima kan juga akan jauh lebih besar. Kita ini kan memang karena pendampingannya juga kurang, terus proses budidayanya juga, pemerintah juga tidak, seolah-olah tidak peduli apakah produktivitasnya naik atau tidak, atau bagaimana. Kan ini kan jelas sangat-sangat merugikan kami kan gitu. Jadi buat kami mestinya yang di hulu itu harusnya kan harus banyak diberikan perhatian. Tapi persoalannya kan memang di industri hasil tembakau ini kan banyak tekanan-tekanan yang pemerintah kadang-kadang juga sikapnya jadi ambivalen gitu. Satu sisi mereka senang dapat duit dari cukai tembakau kan gitu. Tapi di sisi yang lain kan persoalan industri hasil tembakau itu mereka juga kayak nggak mau tahu kan gitu. Nah ini kan mestinya kan yang harusnya dipikirkan juga gitu loh. Jadi fair gitu. Jadi jangan sampai kita ini sudah kayak sudah susah terus dipersulit lagi kan akan tambah susah lagi kan gitu. Apalagi menghadapi persaingan global. Misalnya kalau orang bicara pasar, bicara efisiensi, mungkin orang kan kalau impor jauh lebih murah karena memang secara kualitas maupun secara harga mereka jauh lebih murah. Cuman masalahnya kan kalau mau memperhatikan industri dalam negeri, mestinya kan industri dalam negeri juga harus diperkuat sebelum mereka nanti bersaing ke global kan. Apa harapan dan aspirasi petani tembakau sendiri Pak terkait hal ini? Harapannya kalau kami memang ya mestinya kan pemerintah harus mengkaji lebih mendalam kan gitu. Jangan terus karena pengen dapat masukan atau pajak besar terus pengenaannya jadi tidak proporsional gitu kan. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mestinya yang dikenakan itu kan memang barang-barang olahan gitu yang sudah mempunyai nilai tambah. Kalau kita ini kan mestinya kan barang hulu kan tidak harus dikenakan PPN kan gitu. Jadi sangat-sangat memberatkan gitu. Apalagi petani yang namanya petani itu ya apapun masalahnya kan terlalu banyak. Mereka sudah terlalu berat lah untuk dikenai apapun karena tidak dikenai aja kan sudah cukup susah gitu. Karena rata-rata petani itu kan petani mandiri, apalagi petani tembakau itu kan petani mandiri yang tidak mendapatkan akses kredit dan sebagainya kan gitu. Insentif dari pemerintah apalagi kan gitu. Demikian Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Budi Doyo. Saya Wendy Lim.